Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti ala Zadil Mustaqni. Dan kita lanjut pembahasan terkait dengan dua jenis riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Di sini penulis mengatakan bahwa riba fadl hukumnya haram pada setiap barang yang bisa ditakar dan juga pada barang yang ditimbang pada saat dia ditransaksikan atau dijual dengan barang sejenisnya. Berdasarkan penjelasan penulis itu mengatakan bahwa alasan kenapa itu dilarang yaitu karena dia sebagai barang-barang yang ditimbang dan ditakar. Mana yang ditakar yaitu adalah empat benda, yaitu gandum, kemudian garam, daging, dan yang ditimbang itu pada emas dan perak. Maka pada saat ditransaksikan, dia tidak boleh terjadi riba fadl di situ. Riba fadl itu artinya apa? Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, yaitu adalah riba karena adanya tambahan. Jadi adanya tambahan di mana? Di benda-benda yang itu ditakar pada saat dia ditransaksikan dengan sejenisnya. Misalnya apa? Gandum dengan gandum. Itu tidak boleh kita transaksikan sesamanya dengan adanya tambahan. Beratnya beda misalkan. Atau mungkin beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, lalu emas dengan emas, perak dengan perak, ini juga sama seperti itu. Termasuk kalau ikut pendapatnya Hambali atau pendapat penulis, besi dengan besi juga tidak boleh ada tambahan, karena dia masuk kategori mauzun. Lalu tadi dikatakan, fi kulli makilin wa mauzunin bay'un bijinsih. Maka kalau beda jenis berarti tidak apa-apa, kata beliau. Contohnya apa? Beras dengan gandum atau beras dengan garam. Itu tidak masalah kalau ada tambahan. Makanya di situ beliau mengatakan, bijin sihi itu artinya syair dengan bur itu berbeda jenis. Nah, mungkin kalau di kita itu ada beras, ada ketan gitu ya. Mungkin bentuknya kalau dilihat secara bentuk mirip-mirip. Tapi apakah beras dan ketan itu adalah satu jenis? Wallahu alam ya, besar kemungkinan itu adalah jenis yang berbeda. Karena orang ketika beli beras itu berbeda dengan ketika mereka beli ketan. Nah, kemudian segala sesuatu yang diharamkan riba fadl maka haram padanya riba nasi'ah. Jadi ini kaidah yang kita perlu pegang. Tidak kebalikannya. Makanya beliau tidak mengatakan riba fadl dan riba nasi'ah. Karena memang itu semacam hal yang sudah maklum. Hal yang sudah lumrah di kalangan para ulama. Pada saat haram dilakukan riba fadl, itu sudah secara otomatis haram dilakukan riba nasi'ah. Nah, kita catat ada semacam faedah ataupun kaidah. Di sini beliau mengatakan, barang yang haram riba fadl itu otomatis ya, otomatis haram padanya riba nasi'ah. Nah, ini semacam aturan, tapi tidak sebaliknya ya, tapi tidak sebaliknya. Artinya enggak bisa yang ada nasi'ah belum tentu di situ ada fadl. Nah, ini adalah kaidah yang tadi diberikan oleh beliau. fungsinya adalah supaya kita lebih lebih mudah untuk membedakan ataupun memahami. Wa yajibu fihi al-hulul. Jadi untuk barang-barang yang makil dan mauzun yang kita transaksikan dengan ditimbang atau ditakar tadi, bagian dari komoditi riba, maka harus hulul dan qabd, artinya diserahkan langsung saat itu dan kemudian diterima. Jadi transaksi jual belinya adalah sekarang, bukan nanti, ya, bukan terutang, dan juga harus diqabd, harus diterima barangnya. Artinya secara konsekuensi kalau ada orang melakukan transaksi jual beli emas, bayarnya pakai emas atau bayarnya pakai rupiah, namun ternyata transaksi itu tertunda, tidak langsung tereksekusi saat itu juga, maka ini haram karena tidak terpenuhi syarat hululnya. Sehingga di situ kata penulis ada kewajiban harus hulul, harus terlaksana saat itu juga, tuntas dan selesai, agar tidak terjadi riba nasiah. Jadi ingat, riba nasiah itu terjadi pada saat adanya penundaan. Penundaan serah terima, penundaan ketuntasan akad, dan seterusnya. Lalu ada muncul kata qabd. Di bahasan sebelumnya, qabd sudah dikupas oleh penulis. Nah, mungkin ada yang bertanya, emangnya gak cukup kalau misalkan kita bilang qabd saja? Jadi serah terima pada saat itu juga. Nggak perlu kita bilang ada kata hulul, ya, tuntas transaksinya. Nah, sebenarnya kata beliau, ya nggak apa-apa sih gitu ya, bisa-bisa saja. Karena memang itulah yang disebutkan di dalam hadis. Di mana di hadis itu dikatakan, ya dan biadin. Jadi kalau misalkan tadi redaksi penulis dengan mengatakan, barang-barang yang sejenis dalam komoditi riba itu ketika transaksi harus qabd, harus ya dan biadin, itu sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi ketika diberikan tambahan hulul, tuntas saat itu, terlaksana saat itu adalah sebagai penegas ataupun penjelas tambahan saja. Karena bisa aja ada orang gitu ya, menyerahkan barang, menyerahkan emas, dititip dari A ke B, B tolong saya titip emas saya. Barangnya diterima, tapi mereka belum melakukan transaksi jual beli. Itu berarti sudah qabd tapi belum hulul. Maka bukan yang semacam itu yang dimaksud. Pada saat kita transaksi yang dimaksud adalah terlaksana akadnya saat itu juga, tuntas pada saat di majelis akad. Jadi beliau ingin menegaskan ada kasus qabd tapi kemudian belum hulul. Itu ya poinnya di situ. Sehingga penulis mengatakan harus qabd dan harus hulul. Artinya tuntas akadnya di majelis dan barangnya diserah terimakan. Lalu, tadi juga ada yang merespon bagaimana kalau misalkan harus ada keterangan hulul dan seterusnya. Maka, Syekh Utsaimin menegaskan, apa yang disampaikan Nabi di dalam hadis, ya memang betul itu lebih berkualitas atau lebih tegas dan lebih jadikan acuan gitu ya. Akan tetapi ucapan penulis ini kita harus bisa membawakan dan memposisikan dia itu sekedar sebagai tambahan untuk memperjelas kepada kita bahwa qabd yang dimaksud bukan sekedar barangnya dikasih gitu loh, bukan sekedar barangnya dipegang doang, tapi pada saat qabd yang dimaksud adalah memang terjadi perpindahan kepemilikan. Memang ada jual beli di antara mereka. Sehingga posisinya adalah sebagai syarah, sebagai penjelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat A sama B, A serahkan barang, dia terima barang dari B, B begitu juga, maka itu berarti terjadi jual beli seketika itu. Makanya kalau misalkan dalam konteks apa, ya, si A mau beli 1 kilo emas dan si B bayarnya juga pakai 1 kilo emas. Mungkin satunya bentuknya adalah batangan, yang satu lagi bentuknya mungkin bukan batangan. Kalau seperti itu, maka otomatis mau tidak mau harus diserahkan secara tunai. Dan itulah yang menjadi syarat dari jual-beli komoditi riba yang sejenis. Lalu tadi ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh beliau. Kalau barang dijual makil dengan sejenisnya, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu sama dan juga qabd sebelum berpisah. Nah, itu juga sudah disampaikan sebelumnya. Ini kaidah yang berikutnya atau acuan yang berikutnya yang disampaikan adalah kalau barangnya sejenis, butuh dua syarat. Yang pertama itu adalah sama berat atau takaran. Yang kedua, tuntas serah terima di saat akad. Nah, itu. Ini bagian yang kedua yang disampaikan oleh beliau sebagai aturan ataupun sebagai kaidahnya. Nah, setelah beliau jelaskan kaidah, setelah jelaskan aturan atau dijelaskan standar, berikutnya beliau akan menjelaskan ukuran sama itu seperti apa. Karena tadi ada kata-kata dia harus sama. Nah, sekarang kita ingin tahu ngukur ini sama atau tidak sama itu gimana? Pakai apa ukurannya? Di sini akan disampaikan, akan dijelaskan oleh beliau. Barang yang masuk kategori makil itu hanya bisa dinyatakan sama jika alat ukurnya adalah kail. Maksudnya ada barang-barang yang itu masuk kategori ditakar. Berarti untuk bisa mengatakan dia sama itu harus pakai takaran. Ukurannya volume, bukan pakai berat. Begitu juga dalam hal benda-benda yang mauzun, benda-benda yang dia itu ditimbang. Maka untuk menyatakan benda A dengan benda B sama, itu berarti harus sama-sama ditimbang. Tidak boleh benda yang dia itu ditakar pakai volume, kemudian ditimbang atau sebaliknya. Nanti rinciannya ada dibahas secara detail di sini. Jadi ukuran sama itu apa gitu ya? Ini ada dua kemungkinan. Tadi kalau ditakar, ya dia harus pakai takaran. Satu lagi ada ditimbang. Harus pakai timbangan. Ini nggak boleh ditukar-tukar. Sehingga kata beliau, kalau memang barang yang masuk kategori makil, kategori barang yang ditakar pakai volume, ya kita pada saat menjual mau bilang bahwa barang ini itu sama dengan barang yang itu apanya pakai takaran, bukan pakai timbangan. Kalau yang ditimbang ya berarti dia harus ditimbang. Sehingga yang dimaksud sama di situ adalah sama pakai standar syariat. Dan inilah yang ditegaskan berulang kali oleh beliau, beda. Ada barang itu mungkin secara volume sama dia, 1 liter gitu ya. Tapi begitu ditimbang, ternyata tidak 1 kilo. Begitu sebaliknya, ada barang 1 kilo, pada saat dimasukkan ke volume, satunya lebih banyak, satunya lebih sedikit. Lalu, kalau ada transaksi, barang misalkan, tidak mengikuti aturan ini, maka dia menjadi tidak sah. Contohnya bagaimana? Ya, ada barang yang harusnya ditakar, tapi dijualnya dengan cara ditimbang. Maka dia tidak sah. Atau begitu sebaliknya. Maksudnya kenapa kok tidak sah? Karena itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang sama. Karena dia tidak memenuhi aturan dan standar syariat. Termasuk nanti kalau barangnya harusnya ditimbang, kita ngukurnya pakai takar, volume. Itu juga tidak boleh. Apa misalkan barang-barang yang semacam itu? Contohnya adalah minyak dan susu. Nah, minyak dan susu itu masuk kategori apa? Kata beliau, minyak dan susu itu masuk kategori makil. Jadi semua benda cair itu masuk kategori makil. Nah, di sini ya. Yang pakai takaran, ini salah satu indikatornya adalah semua komoditi riba yang cair. Nah, itu salah satunya begitu. Jadi cair masuknya dia ditakar. Misalnya tadi adalah susu, minyak. Itu masuk kategori makil atau sesuatu yang dia ditakar. Oleh karena itu, susu harus diperjualbelikan, ditransaksikan dengan ditakar. Volumenya berapa nih? Liter kah, mililiter, dan seterusnya. Dan meskipun bisa saja ada kesamaan antara takar dengan timbang. Misalnya 1 liter susu, itu artinya 1 kilo susu. Jadi berat dia pada saat ditimbang dengan volume dia pada saat ditakar itu sama. Tetap ini tidak boleh kalau menurut pendapat penulis dan tidak sah. Jadi susu ya harus ditimbang, seliter dengan seliter. Tidak boleh kemudian 1 kilo susu dengan 1 kilo susu. Atau begitu sebaliknya. Namun ada pendapat berbeda dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk kasus di mana takar dan timbangnya sama. Jadi pada saat ditakar dan ditimbang itu sama masa jenisnya. Maka yang seperti itu tidak apa-apa. Diperbolehkan. Karena ya tidak ada bedanya, mau pakai volume dia nanti ketemunya misalkan 1 liter, kalau ditimbang misalkan dia beratnya juga sama, 1 kilo. Kalau volumenya diturunkan jadi 500 mili, ketemunya juga nanti misalkan 500 gram di ininya, di beratnya. Jadi apa alasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Karena Nabi mengatakan mislan bi mislin, dan di sini terjadi gitu loh. Misliyah ataupun kesamaan itu terwujud, terrealisasi. Sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan itu tidak boleh. Tapi kalau memang nanti ada barang-barang yang ditakar dan ditimbang itu beda dia. Tidak sama. Maka ya itu harus sesuai dengan standar ukur awalnya. Wala mauzun bi jinsihi illa waznan. Termasuk nanti barang yang masuk kategorinya ditimbang. Itu harus ditimbang. Contohnya apa? Daging. Jadi daging itu masuk kategori yang ditimbang. Seperti misalkan kita mau jual daging kambing, bayarnya pakai daging kambing. Itu satu jenis. Berarti daging kambing sekilo dengan daging kambing sekilo. Harus sama-sama ditimbang. Tidak boleh ngukurnya ini daging kambingnya di tempat atau diukur dengan wadah volume yang isinya 1 liter misalkan. Yang satu lagi juga begitu. Tidak boleh. Harus pakai dia ditimbang. Nah, bagaimana kalau tadi dipotong kecil-kecil gitu loh. Jadi daging itu tidak gede-gede. Dipotong kecil, dimasukkan ke takaran volume. Supaya lebih terisi ruangannya. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sebagian ulama itu mengatakan boleh barang-barang yang masuk kategori makil dijual dengan cara ditimbang. Dan begitu juga sebaliknya, tidak berlaku sebaliknya. Jadi yang bisa, yang dia itu ditakar pakai volume, boleh. Boleh dua cara, dengan cara ditakar, dengan cara ditimbang. Tapi kalau barang yang ditimbang cuma punya satu opsi. Ada pendapat ulama seperti itu. Sehingga yang mauzun tidak boleh ditimbang dengan kail. Namun, ya namun, nasihat dari Syekh Utsaimin, yang hati-hati adalah sesuaikan saja dengan standarnya. Jadi kalau memang dia ditakar ya sudah, pakai takaran. Kalau memang dia ditimbang ya sudah, pakai ditimbang. Kecuali tadi ya, memang yang kuat alasan dan argumennya adalah pada saat ditakar dan ditimbang itu tidak ada perbedaan, maka dia diperbolehkan. Di sini kita lihat contohnya apa kalau yang ditimbang itu adalah daging. Nah, di sini ada kondisi, ada apa namanya, faedah ketika takaran sama dengan timbangan. Misalnya, apa contohnya, susu, 1 liter sama dengan 1 kilo. 0,5 liter sama dengan 0,5 kilo. Nah, untuk konteks barang-barang yang semacam ini, itu diperbolehkan. Jadi, ini Syekhul Islam bolehkan. Bolehkan. Alasannya apa? Karena sama beratnya. Atau takarannya. Sehingga aturan harus sama, itu terwujud. Poinnya di situ. Jadi kata Syekhul Islam, ada barang-barang itu ya mau ditakar dia atau mau ditimbang itu beratnya sama. Ya kalau seperti itu ada pengecualian ataupun ada keringanan. Argumennya tadi aturan harus sama mislan bimislinnya itu sudah terrealisasi, sudah terwujud, maka tidak apa-apa. Tapi kalau yang berbeda ya tidak bisa kita paksakan. Itu poinnya. Lalu kata penulis, wala yuba makil kalimah makil nakira fisyakin nafi tasmul qalil wal kasir. Nah ini muncul masalah baru. Ya. Tadi kan katanya barang yang ditakar itu harus dengan takaran. Ini berarti kalau kita pahami, dia mencakup baik bendanya banyak ataupun sedikit. Berarti harus sama. Cara samanya ditakar. Entah dia bagus atau jelek enggak peduli gitu ya. Mau ini saya punya kurma bagus, satunya punya kurma jelek. Ya sudah, yang bagus saya maunya 1 kilo atau 1 liter, kamu bayarnya 2 atau 3 liter ya, lebih banyak. Enggak boleh semacam itu. Karena bagus atau jelek itu tidak diperhitungkan. Nah, sekarang yang muncul masalah adalah kalau kita mau nukar kurma mungkin 2 butir dengan 2 butir. 3 butir dengan 3 butir. Atau 1 butir dengan 1 butir. Kira-kira gimana cara kita ngukur pakai volumenya? Nah, itu jadi masalah. Kan takaran volume itu berapa? 1 mili, 2 mili, liter, 3 mili gitu ya. Ini gimana caranya? Kurma ini kalau dimasukkan ke wadah itu dia tidak penuh dia. Ya, kurma 1 biji dengan kurma 1 biji gitu ya. Nah itu gimana? Jadi ada yang berpendapat, di sini kata beliau dijawab, ya sudah, pakai saja, cari saja inak sogir. Wadah yang dia itu kecil. Kan ada mungkin kayak cangkir kecil yang 30 mili gitu ya. Nah, pakai saja itu, seperti sendok juga bisa kata beliau. Terus kurmanya diletakin di sendok. Cuman kan yang jadi masalah, gimana ukurannya, apakah dia bisa memenuhi ruangan itu atau tidak. Nah, namun seperti itu. Tapi sebagian lagi berpendapat, untuk barang-barang yang sedikit, barang-barang yang remeh nilainya tadi, 1 butir kurma, 2 butir gitu ya, maka di situ bisa diabaikan poin tamasulnya itu. Ya sudah, itu ditolerir. Masa ia mau nukar, saya punya 1 kurma, mau tukar 1 kurma, atau 1 biji beras gitu ya, saya 1 beras 1 butir, tukar sama beras 1 butir kamu gitu ya. Ya walaupun mungkin jarang ya, ada orang kurang kerjaan mungkin yang tukar kayak gitu. Tapi itu dibahas oleh para ulama, gimana caranya kalau misalkan barangnya itu dikit gitu loh. Barangnya dikit dan gak bisa gitu, gak memenuhi wadah volumenya seperti itu gitu ya. Maka ada yang mengatakan gak apa-apa, itu diabaikan. Seperti 1 kurma, 2 kurma gitu ya, sudah lah ya. Tukar aja 1 kurma kamu. Atau orang biasanya gak mau bayar biasanya. Kita minta aja pun boleh itu gitu ya. Ya sudah, kalau kamu butuh berapa? 10 butir beras sudah, enggak usah bayar. Nih, tak kasih segenggam gitu ya. Kadang kita dikasih 1 genggam, nah, ambil. Namun ini dari kajian ilmu perlu juga dibahas. Walaupun mungkin secara real di praktek ya jarang itu mungkin kita temui. Sehingga ini memang bertentangan gitu ya dengan hadis tadi. Kalau yang memegang lafal hadis ya tetap enggak boleh. Harus ditakar katanya. Namun satu lagi berpendapat yaitu dikembalikan kepada hurufnya manusia. Wala ba'duhu bi ba'din juzafan. Nah sekarang itu juga tidak boleh ditukar dengan sesamanya secara juzaf. Juzaf itu bisa dibaca 3 cara. Ya. Juzaf, jizaf, jazaf. Jadi dia musallas. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang harokatnya dia bisa pakai cara baca yang bervariasi. Juzaf boleh, jizaf boleh, jazaf juga boleh. Jadi ada kata-kata yang semacam itu. Nah, apa arti juzaf? Juzaf itu adalah barang yang kita transaksikan biduni takdir. Gak kita takar, gak kita timbang. Itu namanya juzaf. Maka tidak boleh barang-barang tadi dijual dengan cara juzaf, entah yang mauzun atau yang makil. Apa alasannya? Kenapa kok tidak boleh pakai juzaf? Alasannya karena ini, al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa berat mereka sama, takaran mereka sama. Sehingga tidak boleh pakai juzaf. Jadi, sekalipun mungkin, ini kita sudah datangkan tukang taksir yang handal. Jadi, sangat berpengalaman. Pokoknya presisi penaksiran dia. Kalau dia bilang, ini gandum setumpuk ini, itu 5 kilo tuh. Atau ini beras yang segini, ini pasti cuman setengah liter gitu. Artinya setiap dia naksir, mau diuji cobakan ke banyak benda, itu presisi, selalu tepat. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena apa? Karena ada potensi nggak sama. Ada potensi melesetnya masih ada. Sementara aturannya dia harus benar-benar kita pastikan itu sama. Sehingga tidak boleh dengan cara juzaf. Contohnya gimana? Kalau misalkan tadi juzaf, tapi kemudian ditimbang, itu boleh. Jadi misalkan ada orang itu kadang jual beras, ditumpukin gitu ya. Lalu kemudian kita ambil, setelah itu ditimbang misalnya. Atau sama-sama ditakar tadi kalau beras. Ya sudah, itu tidak apa-apa. Karena apa? Berarti sudah jelas standar dan ukurannya. Ya, itu poin faedahnya untuk yang juzaf. Jadi juzaf itu tanpa ditakar. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya adalah tidak diketahui sama atau tidak. Itu ya. Maka cara juzaf ini itu tidak bisa dipakai untuk komoditi riba. Sekalipun tadi yang naksir dia orang yang sangat pakar ataupun sudah berpengalaman. Nah, bagaimana kalau kemudian di sini beliau katakan berbeda jenisnya. Nah, sekarang masuk ke kategori ikhtalaf al-jins, jenisnya berbeda. Kalau dia antara dua benda yang ditransaksikan tadi itu berbeda, beda jenisnya, misalkan beras dengan daging, beras dengan kurma, beras dengan gandum. Nah, itu boleh dengan tiga cara ini. Artinya bebas. Mau pakai ditimbang silahkan, mau pakai ditakar silahkan, mau pakai juzaf silahkan. Bu, saya mau beli beras. Bayarnya pakai apa? Pakai daging misalkan. Dagingnya tak genggam ya, gitu kan. Jadi ngambil dagingnya diciduk pakai tangan. Ini Bu bayarannya, dagingnya sekian. Oh ya sudah, saya juga ngasih berasnya enggak tak timbang, enggak pakai takaran, sama dia disuntek aja gitu apa, dituang gitu ya. Dari karung itu dituang. Sama-sama enggak tahu itu berapa gram itu, sama-sama enggak tahu. Ya sudah enggak apa-apa, itu boleh katanya. Ketika dia beda jenis. Kenapa boleh komoditi riba dijual dengan adanya tafadul? Karena memang itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana iyadan biyadin. Jadi silakan dijual dengan beda jenis, enggak harus sama takarannya, enggak harus sama beratnya. Selama terpenuhi syarat, dia diserah terimakan secara tunai langsung ketika akad itu boleh. Misalkan 1 kilo beras ditukar dengan 10 kilo gandum, boleh-boleh saja. Asal pada saat transaksi langsung diselesaikan pada saat akad. Apa alasannya? Kenapa kok boleh? Ya karena beda jenis gitu. Beda jenis, dan kalau beda jenis tidak ada syarat harus sama. Sehingga gandum dengan kurma, kurma dengan garam, dan seterusnya. Sehingga secara ringkas tadi bisa disimpulkan definisi ataupun penjelasannya, kalau komoditi riba dijual dengan sejenis harus terpenuhi dua hal. Takobut, serah terima langsung, dan tasawi. Sama dia berdasarkan standar syariat. Standarnya tadi kalau ditimbang ya ditimbang, ditakar ya ditakar. Lalu kemudian, kalau dia tidak sejenis, syaratnya cuma satu. Apa itu? Harus serah terima saat akad. Jadi, diselesaikan saat itu juga. Contohnya gimana? Misalkan rupiah dengan dolar gitu ya. Rupiah dengan dolar, kita boleh tukar satu rupiah dengan satu dolar, boleh-boleh saja. Malah senang kita. Kalau bisa, saya punya uang 10.000 rupiah. Nah, saya mau tukar dolar, kamu serahkan 10.000 dolar gitu ya. Nah, gak apa-apa, boleh, berarti sama dia. Namun kan realitas sekarang itu kejadiannya 1 dolar malah kita harus bayar 10.000 rupiah. Jadi, atau bahkan 15. Itu kan tidak tamasul, gak sama. Masa iya 1 dolar dibandingkan dengan 15 ribu yang itu berapa kali lipatnya gitu kan. Tapi gak apa-apa, kalaupun memang itu yang kejadiannya, yang penting pada saat tukar kita serahkan rupiah, ini rupiah saya, sini dolarnya. Dan itu selesai di saat akad. Nah kemudian, kalau dia beda jenis, itu gak pakai paten-paten harus ada takaran kah, volume, enggak. Jadi yang sempit, yang aturannya itu saklek gitu ya, aturannya itu sangat sangat terbatas dan ketat, itu khusus yang satu jenis saja. Kalau sudah beda jenis, itu bebas gitu loh, terserah. Oh saya maunya tukar rupiah itu enggak pakai satuan gitu loh. Saya misalkan punya 10.000, enggak mau. Saya itu maunya ini rupiah kita masukkan ke timbangan gitu ya, uang kertas saya, kita timbang 1 kilo uang rupiah. 10.000-an misalkan. Nah, kamu dolarnya kamu timbang juga. 1 kilo atau berapa gram. Boleh gitu ya. Selama diserahkan tunai saat itu. Jadi, kita harus bisa bedakan kapan dia ada aturan sangat ketat, terbatas, dan kapan dia diberikan kebebasan dalam transaksi. Apalagi kalau nanti barang ribawi dengan selainnya. Itu lebih longgar lagi. Lebih bebas lagi. Ya, sesama kelompok riba saja ketika beda jenis itu boleh, apalagi kalau nanti dia berbeda bukan barang ribawi. Sehingga contohnya gimana misalkan? Contoh kambing ditukar dengan gandum. Atau kita punya beras ditukar dengan baju. Jadi mau lebaran misalkan beli baju lebarannya bawa beras gitu. Jadi petani bawa beras atau nelayan bawa ikan atau kita bawa kambing. Kita datang ke toko baju. Saya mau beli bajunya 3 stel gitu kan. Tapi bayarnya pakai kambing ya gitu. Boleh dan itu enggak ada masalah. Atau yang semisal dengan itu. Yang penting nanti mau kredit kah, mau serah terimanya nanti terserah. Jadi itu ada kebebasan. Jadi secara ringkas seperti itu. Nah, termasuk nanti uang ya. Uang kertas dengan uang yang sama, tapi dia bentuknya logam. Di sini ada perbedaan pendapat ya. Masalah ini, ada yang mengatakan tidak apa-apa kalau kemudian dia terjadi perbedaan dalam hal nilai gitu ya, nggak mesti sama. Karena yang dipakai patokan itu adalah nilai yang ditentukan negara. Bisa saja biaya produksi bahan logam dengan bahan kertas itu beda. Tapi yang kita jadikan acuan di situ adalah pakai aturan dari tukar-menukar uangnya tadi. Nah kemudian sekarang kita mau lihat pembahasan yang berkaitan dengan jenis. Nah ini penting gitu ya. Karena kan tadi dari tadi kita bahas, kalau dia satu jenis, dia harus sama dan dia harus tunai. Kalau beda, itu lebih bebas. Nah, sekarang beliau mau jelaskan, jenis itu apa sih maksudnya gitu loh. Apa yang dibilang satu jenis? Nah, di sini nanti ada contoh ya. Ini pembahasan tentang jenis. Jenis itu apa? Ini sudah jelas belum ya? Jenis. Atau ada yang masih bingung? Jenis itu apa gitu ya. Contoh misalkan. Ada beras. Ada gandum. Ada beras, ada gandum. Kenapa enggak ketulis? Nah, apalagi misalkan ya ada kurma. Ada tisu enggak ya? Basah dia seperti ini. Kemudian, nah, barang-barang ini kira-kira satu jenis atau beda jenis. Nah, kemudian nanti ada turunan lagi dari beras itu, ada tepung misalkan. Kemudian ada apa lagi? Misalnya ada minyak, mungkin kalau dari beras, minyak beras, dan seterusnya. Nah, itu yang mau dibahas oleh beliau, masalah jenis ini. Karena kalau salah dalam menentukan jenis, itu akan beresiko dalam aturan riba. Di sini, kata beliau, kalau jenis, jadi dalam bahasa Arab itu ada jinsun, ada nau'un. Nah, jenis, dia itu adalah kata yang menghimpun beberapa macam. Contoh, beras gitu ya. Beras, itu ada beras apa saja? Ada beras pandan wangi, ER64, rojo lele gitu ya. Ada bulog, ada beras apa lagi gitu. Nah, berarti beras itu masuk kategori jenis. Jadi kalau beras dengan beras, ya ditukar, dia harus ikut aturan sejenis. Kemudian, apa contohnya yang jenis juga? Sapi. Nah, sapi itu kan macam-macam ya. Ada sapi Jawa, sapi Bali, sapi Sumatera, sapi Australia, sapi mana Papua misalkan. Nah, sapi itu satu jenis. Pokoknya sapi. Ya. Dan seterusnya. Kemudian, apalagi gandum. Itu masuk kategori jenis. Kalau di bawah jenis ada namanya nau. Nau itu adalah macam atau ragam yang patokannya adalah kepemilikan orang. Jadi, beras itu tadi punya macam atau punya jenis. Dan di bawahnya, itu adalah beras si Ahmad. Berasnya Budi, berasnya, misalkan sama-sama mungkin berasnya adalah beras rojo lele. Tapi ini beras rojo lelenya Ahmad, ini beras rojo lelenya Budi, ini beras rojo lelenya Muhammad, yaitu namanya nau. Itu untuk membedakan antara jenis dengan nau. Ya, kalau dalam bahasa Arab. Kemudian, hewan. Hewan itu jenis atau bukan? Iya, jawabannya hewan itu jenis. Tapi nanti di dalam penentuan, yang kita pakai, ini kata beliau adalah yang lebih sempit. Contohnya gimana? Ada sapi, ada kambing, lalu ada apa lagi misalkan? Ada unta. Mereka tidak bisa kita bilang satu jenis. Tapi kan sama-sama hewan. Berarti satu jenis? Tidak. Yang kita pakai, kesamaan mereka itu di level yang paling sempit. Yang ini apa? Kambing. Ya sudah, kambing satu jenis. Yang ini? Sapi. Oh, sapi satu jenis. Yang ini apa lagi misalkan? Unta. Oh, unta satu jenis. Tidak boleh kemudian kita bilang, ini tiga ini adalah satu jenis mereka. Nanti kalau seperti itu, antara bur dengan syair, antara gandum yang panjang, lonjong, dengan gandum yang bulat, berarti mereka satu jenis. Kenapa? Sama-sama gandum misalkan. Tidak. Itu dibedakan. Maka ini menjadi penting kata beliau supaya kita bisa membedakan. Nah, seperti tadi uang gitu ya. Rupiah. Rupiah itu satu jenis. Kemudian dolar satu jenis. Ringgit itu jenis yang berbeda. Kemudian apa lagi? Nah, turunan di bawahnya ada tadi misalkan rupiah kertas, rupiah logam gitu ya. Rupiah yang bentuknya digital gitu. Nah, itu jadinya nau nanti. Terus, apalagi poin yang disampaikan, kurang lebih seperti itu. Jadi, ada dia itu, mungkin kalau di dalam susunan biologi gitu ya, ada genus gitu kan, ada ordo, ada apa spesies gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini mungkin nanti silakan diarahkan ke sana untuk memudahkan pemahaman. Namun di sini, kata beliau, ya kita pakai acuan dan patokan yang terkecilnya. Yang terkecil. Jadi, antara kurma dengan gandum, ya kalau kita pakai sisi yang sama, lah kan sama-sama tanaman, sama-sama tumbuhan gitu ya. Berarti semua tumbuhan tidak boleh Wah, itu kacau jadinya nanti. Yang kita pakai ya enggak, terbatas pada kurma saja, pada gandum saja. Seperti itu dalam menentukan atau dalam menilai jenis ya. Kemudian yang poin berikutnya kata beliau, kalau memang nanti sesama jenis harus terpenuhi dua hal tadi. Nah, itu bagian ataupun cara menentukan mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Semoga bisa dipahami ya. Insya Allah ini mudah sebenarnya. Kalau kita bilang emas itu satu jenis. Mungkin ada nanti bentuknya emas itu kalung, ya ada yang bentuknya cincin, ada yang bentuknya, nah itu namanya nau kalau dalam bahasa Arab. Jadi emas itu satu jenis, ada emas logam, ada emas yang bulat, ada emas batangan, ada emas yang kemudian persegi dan seterusnya. Itu namanya nau. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Mungkin variannya mungkin atau ragamnya gitu ya. Model mungkin bisa juga dibilang nau itu semacam model gitu ya. Ada emas yang modelnya kalung, modelnya gelang gitu, modelnya cincin, tapi dia sama-sama emas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan turunan atau istilahnya anak dari jenis ini. Maksudnya gimana? Seperti tepung, seperti roti, seperti minyak, seperti daging. Apakah dia itu jenis baru atau jenis tersendiri? Atau jenis yang sama? Nah, ini sekarang bahas turunan jenis. Ini turunan. Jadi contohnya gandum. Kan produk-produk yang dibuat dari gandum banyak ya? Tepung. Jadi gandum kalau ditumbuk, dihalusin, digiling jadi tepung dia. Nah, kemudian nanti dia bisa jadi roti. Gandum misalkan ada minyak gandum nggak? Anggap aja ada gitu ya misalkan. Ada yang jadi minyak misalkan. Pertanyaannya, apakah benda-benda ini itu jenis yang berbeda, berdiri sendiri dia, atau dia masih sama seperti induknya? Anggap ini sebagai induk. Nah, karena nanti konsekuensinya kalau kita bilang si anak sama seperti induk, enggak boleh kita jual tepung gandum, bayarnya pakai gandum. Beli tepung beras, bayarnya pakai beras. Itu enggak boleh, karena enggak mungkin sama. Tapi kalau kita bilang dia berbeda, berarti boleh. Nah, kalau pakai pendapatnya penulis, penulis itu bilang bahwa turunan ini, dia ikut induknya. Jadi, roti yang dari gandum, tepung yang dari gandum, itu enggak boleh kita tukarkan dengan gandum. Alasannya karena apa? Enggak mungkin bisa sama. Bayangkan, misalkan ini 1 kilo atau 1 liter tepung gandum dengan 1 liter gandum yang masih bentuknya biji. Itu enggak mungkin sama dia. Enggak mungkin sama. Jadi enggak boleh ditukarkan. Termasuk juga nanti apalagi yang sudah jadi roti atau yang sudah dijadikan adonan. Itu juga tetap tidak boleh. Tapi kalau misalkan tepung gandum dengan tepung beras itu boleh. Yang penting serai terimanya secara tunai. Karena dia sudah beda jenis. Atau dalam satu kelompok beda jenis. Jadi intinya ke sana. Roti juga begitu. Yang memandang bahwa roti itu masih turunan, masih satu jenis. Berarti tidak boleh kita beli roti dengan bayar pakai gandum. Yang rotinya terbuat dari gandum juga. Dan begitu seterusnya. Atau mungkin jarish. Jarish itu apa? Gandum atau biji yang ditumbuk tapi tidak terlalu halus. Jadi belum sampai ke level tepung. Nah, jadi dia ya mungkin masih wujudnya agak kasar. Itu istilahnya produk turunannya. Nah, kemudian ada pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini yang beliau memberikan sudut pandang berbeda. Barang-barang yang dibuat, diproduksi dari benda-benda tadi, ketika dia sudah tidak dibilang makanan pokok lagi, karena ada proses pengolahan, maka dia sudah tidak bisa dibilang komoditi riba. Paham ya? Jadi, kenapa kemarin 4 itu masuk komoditi riba? Alasannya karena dia adalah bahan yang bisa ditakar, dan dia adalah bahan makanan pokok. Sehingga kata Syekhul Islam, kalau nanti sudah diolah dia, gandum dibuat jadi tepung, kita kan tidak makan tepung. Gandum dibuat misalkan jadi apa? Jadi kue gitu ya, jadi snack. kita kan tidak makan snack. Maksudnya bukan makanan pokok kita gitu loh. Atau misalkan tadi beras. Kita beras diubah, diolah jadi jajanan pasar gitu. Itu bukan makanan pokok. Berarti tidak bisa kita bilang komoditi riba. Sehingga alasan beliau kalau seperti itu berarti ya sudah dia beda dan tidak berlaku ketentuan riba. Namun kalau memang itu masih dijadikan sebagai makanan pokok, ya oke lah gitu ya. Dia tapi menjadi jenis yang berbeda. Nah, jadi beliau pertama istilahnya penyaringnya lihat dia itu masih makanan pokok atau enggak. Seperti gandum diolah dia jadi roti. Roti makanan pokok? Ya, sebagian negara, sebagian orang menjadikan roti sebagai makanan pokok. Mungkin mereka enggak makan nasi gitu ya. Mereka makannya roti. Kalau dia masih dalam makanan pokok, berarti masih bisa dipertimbangkan, tapi dia masih jenis yang berbeda. Dia bukan jadi satu jenis, ya ini udah beda, ini roti gitu loh. Ini bukan gandum. Berarti dia independen, dia berdiri sendiri. Gak bisa kita bilang roti sama dengan gandum. Memang betul, roti itu terbuat dari gandum. Tapi dia gak bisa dibilang itu adalah jenis yang sama dengan gandum. Ini udah beda jenisnya. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi gak bisa kalau kita bilang dia sama seperti bahan bakunya. Sehingga boleh bagi kita untuk menjual apa? Roti yang terbuat dari gandum dengan misalkan makanan olahan gandum yang lain. Misalkan apa? Ada mungkin ada kue basah gitu ya. Ada semacam puding yang terbuat dari gandum dengan roti kering yang dari gandum. Tidak apa-apa karena beda jenis gitu. Ini konsekuensi dari pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena masing-masing dia berdiri sendiri. Jadi itu seperti kita nukar rupiah dengan dolar. Ya, kita nukar rupiah dengan misalkan real dan seterusnya. Namun apa kata Syekh Utsaimin? Ya, beliau ternyata kurang sependapat dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ada bahasa al-ihtiyat yang lebih aman, yang lebih hati-hati adalah pendapat penulis. Jadi memang beliau tidak menyebut secara tegas gitu ya. Teman beliau memberikan isyarat yang lebih hati-hati adalah pendapat penulis. Yaitu bur bil bur, mislan bi mislin. Jadi ini mencakup baik dia bentuknya sudah jadi roti atau masih bentuknya butiran atau dia sudah jadi puding atau dia jadi minyak tetap itu harus pakai aturan tadi gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kasusnya saya tidak punya alat bayar yang lain kecuali roti. Jadi satu-satunya harta yang saya punya itu cuma roti. Enggak punya uang, enggak punya barang lain yang bisa jadi alat bayar. Tapi saya pengen beli puding yang dari gandum gitu ya. Terus gimana dong solusinya? Ya solusinya katanya seperti solusi Nabi. Seperti kita punya kurma yang bagus. Nah seperti tukar tambah emas misalkan. Ya. Apa solusinya? Saya punya emas lama, kemudian mau beli emas yang baru. Boleh enggak dikasihkan emas lamanya, ambil emas baru, tapi beratnya beda? Enggak boleh. Solusinya gimana? Emas lamanya dijual dulu. Jual emas lamanya, dapat uang, uangnya belikan. Terus kalau enggak mau ribet gimana? Ya beli aja pakai barang yang lain. Bayar pakai uang, bayar pakai... Ya sudah, kalau seperti itu sudah beda jenis, maka tidak ada ketentuan yang mengikat. Nah, termasuk juga kata beliau adiqo wal akhbas. Ini adalah tepung dan juga tadi adalah roti, itu masuk di situ. Nah, minyak juga ya, turunan dari ini. Daging, nah daging itu kata beliau itu juga masuk jenis. Tapi nanti begitu dipecah, ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging unta, daging ayam misalnya. Nah, itu sudah jenis yang tersendiri. Ya kambing, daging kambing itu sesama daging kambing itu satu jenis. Tapi ketika daging kambing dengan daging sapi itu udah beda jenisnya. Tapi sama-sama kambing, daging, iya benar sama-sama daging. Tapi sudah beda jenisnya. Daging kelinci, ya beda. Daging kelinci itu sudah jenis yang tersendiri. Daging rusa, ya beda. Jadi kalau mau nukar daging rusa dengan daging sapi, karena daging rusa mungkin susah ya didapatkan. Boleh enggak kalau daging rusanya itu 1 kilo, daging sapinya 10 kilo misalkan. Enggak sama dia. Kalau dia beda jenis, dianggap jenis yang tersendiri, ya berarti boleh. Selama serah terimanya secara langsung. Itu kata kuncinya ketika kita memandang apakah dia satu jenis atau berbeda jenisnya. Nah, seperti di sini beliau mencontohkan daging sapi itu 1 kilo dengan 2 kilo daging kambing. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia beda jenis. Tapi sama-sama daging. Iya, kita itu melihatnya di bagian yang lebih spesifiknya. Jadi nggak bisa kita pakai yang standar umumnya. Lalu kemudian apalagi tadi yang disebutkan, kalau misalkan nanti sudah diubah ya dagingnya tadi. Nah, ada beberapa daerah tidak menjadikan daging itu sebagai makanan pokok. Ya berarti tidak berlaku komoditi riba, gitu ya. Tapi kalau pakai aturan mazhab, dia pakainya selama bisa ditimbang, berarti dia masuk komoditi riba. Nah, kemudian susu, ya, susu juga masuk. Susu itu juga masuk kepada komoditi riba dan nanti tinggal dihitung saja. Ini susu kambing atau susu sapi atau mungkin susu. Nah, bagaimana kalau misalkan sama-sama sapi itu? Satu susu sapi yang masih mungkin masih muda gitu ya. Yang satu sapi yang udah tua. Enggak boleh. Jadi tua muda itu enggak diperhitungkan karena sama-sama sapi. Jadi enggak boleh kemudian oh ini susu sapi yang sapinya itu masih musim muda nih. Berarti saya berhak dapat tukaran dari susu sapi yang sudah tua dengan jumlah lebih banyak. Enggak boleh karena dia dianggap satu jenis. Patokannya adalah jenis. Masalah bagus, enggak bagus, kemudian kualitas tinggi, kualitas rendah itu tidak diperhitungkan gitu ya. Nah, itu yang kita bisa bahas mungkin untuk sesi materi di pertemuan ini. Berikutnya kita lanjut masih membahas tentang daging juga, tapi ini lebih spesifik lagi terkait dengan jantungnya, hatinya, ya, jeroannya. Nah, itu kira-kira seperti apa? Insya Allah kita bahas di pekan berikutnya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Baik. Izin bertanya, Ustaz, apabila saya sudah membeli rumah dengan akad istisna dengan tempo pelunasan secara kredit tanpa akad riba selama 6 tahun, yaitu 72 kali cicilan. Seiring berjalannya waktu, saat jumlah angsuran tinggal 34 kali, yaitu sekitar 287 juta, ingin saya lunasi secara langsung dan saya meminta potongan harga sebesar 87 juta. Dan pihak penjual setuju. Apakah hal tersebut riba ya Ustaz jika saya membayar 200 juta? Jazakumullah khairan. Baik. Ini ada kasus ya. Orang punya utang. Dan misalkan jatuh temponya masih mungkin anggap ya setahun lagi gitu ya. Anggap utangnya tadi 250 juta. Lalu dia minta diskon gitu kan ya. Jadi saya bayar lebih cepat. Boleh enggak kalau kemudian nanti utang saya dikurangi? Utang saya dikurangi dalam artian saya bayarnya enggak full lah gitu ya. Saya bayarnya enggak full. Saya bayarnya cuma 200 saja. Itu boleh dan itu bukan riba. Jadi yang dibilang riba itu adalah adanya tambahan. Dan untuk kasus yang semacam ini, ya, saya lupa istilahnya apa gitu ya. Dan kita sudah bahas sebenarnya. Dan ini dibahas oleh para ulama. Jadi selama tidak ada kesepakatan di awal. Jadi di awal itu tidak ada kesepakatan. Bahwa kalau nanti saya bisa lunas sekian. Nanti saya utangnya sekian. Kalau saya bisa lunasnya misalkan 2 tahun nanti bayarnya sekian. Selama tidak ada kesepakatan itu di awal. Jadi murni di awal itu hanya ada satu harga saja. Ya saya misalkan utang saya selama 1 tahun. Kalau tadi 6 tahun gitu ya dalam konteks ini ya. 6 tahun. Nah, 6 tahun cicilan saya 72 kali. Totalnya saya harus bayar sekian. Udah fix itu yang dikunci. Jadi mau kurang dari 6 tahun atau lebih dari 6 tahun. Tetap pakai acuan itu. Nah ketika kita punya uang lebih kemudian kita pengen bayar lebih cepat. Kita nego sama yang ini. Boleh enggak? Sisa waktunya saya percepat. Tapi nanti saya bayarnya dikurangin. Itu boleh. Jadi itu tidak dikatakan sebagai riba. Jadi ulama membahas dan ini disebutkan, namun saya lupa istilah ininya, gitu ya, istilah transaksinya. Intinya dia minta diskon, minta potongan utang, selama dia tadi di awal tidak ada kesepakatan, tidak apa-apa. Ya, itu diperbolehkan dan tidak masuk ke dalam kategori riba. Yang jadi riba adalah ketika di awal kesepakatan, bisa ini, bisa itu. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau tidak ada, murni dadakan saja inisiatif, dan kemudian di ACC, alhamdulillah, dan kita bayar dan lunasi. Itu boleh. Wallahu'alam. Yang selanjutnya, Ustadz, saya bekerja sebagai pedagang. Saya mengambil barang ke sebuah pabrik, lalu pabrik menawarkan promo, yaitu setiap pembelian barang senilai 10 juta akan mendapatkan 1 gram emas. Emas akan diberikan setelah pembayaran barang lunas. Tempo pembayaran barang yaitu 45 hari. Apabila dalam 45 hari barang tidak lunas, maka emas akan hangus. Bagaimanakah ini hukumnya ya Ustaz? Baik. Menjadikan emas di sini sebagai hadiah. Jadi posisi emas itu apakah dia diperjualbelikan atau tidak gitu ya. Di situ wallahualam ya, saya memandang bahwa kasusnya posisi emas itu hanya sebagai hadiah saja. Jadi yang menjadi akad utamanya itu adalah barang yang diperdagangkan dari pabrik tadi. Misalkan kalau bisa belanja 10 juta dan lunas selama tempo yang diberikan 40 hari, 45 hari, kita kasih hadiah deh, reward gitu ya. Rewardnya macam-macam kan. Rewardnya itu bisa bentuknya emas, bisa bentuknya nanti kemudian uang tunai, bisa bentuknya motor, bisa bentuknya yang lain. Ketika dipilih rewardnya adalah emas, untuk konteks yang semacam ini itu enggak apa-apa ya, boleh. Dan si pabrik gitu, si pabrik atau si penjual, dia punya hak untuk mengatakan, saya mau kasih hadiah ini ke kamu dengan syarat. Satu, syaratnya kamu belanja di angka sekian. Yang kedua, syaratnya belanjaan kamu yang angka sekian itu lunas di maksimal sekian hari. Kalau tidak terpenuhi salah satu, saya tidak kasih hadiah. Boleh. Ya, kita berhak memberikan syarat untuk memberikan hadiah. Jadi hadiah bersyarat itu boleh. Jadi kalau misalkan kita bilang sama anak kita, ya, kalau kamu nanti puasanya penuh, atau kalau misalkan nanti bisa belajar, bisa baca 10 buku, setiap baca satu buku selesai, nih saya kasih hadiah bentuknya emas. Boleh gitu ya. Dan itu insya Allah tidak ada masalah, karena dia bukan akad komersil. Kita bukan sedang jual beli emas di situ. Jadi masalah itu kredit, masalah itu dicicil, tidak lunas, kemudian tidak ada kejelasan, ya tidak apa-apa, itu akadnya sosial, lebih kepada reward dan hadiah. Wallahu'alam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz, apakah hukumnya setoran Ustaz? Misalnya si A mempunyai modal untuk membuka usaha, lalu si B disuruh untuk mengelola usaha tersebut, tapi dengan sistem setoran. Yaitu si B harus membayarkan uang senilai 2,5 juta kepada si A setiap bulannya. Apakah jenis setoran seperti ini termasuk riba? Baik. A kasih modal ke B. Terus B kelola. Gitu ya. Lalu kemudian B punya kewajiban. Setiap bulan store 2,5 juta. Nah, apakah ini kemudian riba? Ya tergantung. Tergantung mana? Tergantung akad antara A sama B itu apa? Tergantung akad A sama B apa? Kalau B posisinya adalah sebagai karyawan dari si A, B kamu karyawan saya, ya, kemudian tiap bulan kamu store berapa hasil penjualan. Itu enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini, akadnya di sini adalah semacam investasi gitu ya. Atau kemudian karena tadi di sini disebut kata modal, berarti dimodali. Bahasanya kan dimodali ya. Kalau ada kewajiban flat, tiap bulan kamu harus bayar sekian. Nah, itu berarti besar kemungkinan kalau yang dimaksud ini adalah untuk kembalikan modal gitu ya. Kalau yang dimaksud bahwa ya itu untuk balikin modal yang dikasih A ke B, berarti itu jadinya utang. Ya, itu adalah utang. Boleh enggak semacam itu? Boleh sebenarnya. Utang itu boleh. Asal di sini, ya, kalau dia bentuknya utang, A tidak berhak, ya, bunga enggak berhak dia dapat, ya, kemudian bagi hasil, enggak berhak. Ya sudah, A enggak berhak dapat apa-apa. A cuma berhak dapat jaminan uangnya dibalikin. Tapi kalau kemudian tadi si B harus bayar 2,5 juta plus nanti dia harus ngasih keuntungan sekian untuk si A, itu enggak boleh. Jadi walaupun mungkin dibahasakan itu investasi ya, itu kamu tak modalin ya gitu loh. Kalau hakikatnya utang, maka yang kita berlakukan adalah hukum utang piutang. Hukum utang piutang itu boleh selama tidak ada riba di situ, enggak apa-apa. Ya, nanti ini tinggal kata kuncinya ya dilihat di sini kesepakatan awalnya gimana gitu loh. Akad mereka itu gimana, deal-dealannya itu gimana. Ini yang bisa jadi penentu awal. Kalau ininya sudah jelas, nanti kita bisa selesaikan. Tapi kembali kepada akadnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.